Al-Anbiya ikhwatun li'allam. Artinya, para nabi itu adalah saudara. Saudara untuk Allah. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Dan ajaran Nabi Ibrahim pun seperti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan seluruh nabi mengajak kepada ajaran yang sama, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah. Dan menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan-sembahan yang harus dikafirkan dan disyiriki. Dikafiri dan tidak beriman kepada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran seluruh nabi, dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, dan seluruh nabi yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran nama-namanya, ataupun yang tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran mereka adalah ajaran yang satu, dan yaitu mereka mengajak kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mengkafiri seluruh sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh, telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hal ini kita ambil dari ayat yang ke-135, Qul bal millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus, yaitu lurus hanya menyembah kepada Allah. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Nabi Ibrahim dan juga ajaran seluruh nabi, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya agar hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membaca ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Artinya, katakanlah kalian seluruhnya, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan kami telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa kitab-kitab suci dan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Dan kami telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan Al-Asbat. Ini yang saya sebut Al-Asbat adalah anak-anaknya dari Nabi Ya'qub, yang mereka itu juga seluruhnya adalah nabi. Dan kami telah beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, yaitu dari para rasul, dan kami hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh dalam ayat ini. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, qad ishtamalat ala jami'i ma yajibul imanu bihi, telah mengumpulkan terhadap seluruh apa yang wajib diimani. Dari ayat ini adalah mengumpulkan apa sebenarnya yang wajib diimani oleh seorang muslim. Wa'lam anna al-iman alladhi huwa tasdiqul qalbi at-tam bihadhihi al-usul wa iqrarihi al-mutadammin li'a'malil qulubi wal-jarih wal-jawarih wa huwa bihadha al-i'tibar yadkhulu fihi al-islam wa tadkhulu fihi al-a'malu as-salihatu kulluha fahiya min al-iman wa atharun min atharihi fa haythu utliqa al-iman dakhala fihi ma dhukir wa kadzalika al-islam idza utliqa dakhala fihi al-iman fa idza qurina bainahuma kama anna al-iman kana al-iman isman lima fil qalbi min al-iqrar wat tasdiq wal islam islam lil a'mal adh-dhahirah wa kadzalika idza jama'a bainal iman wal a'mal as-salihah fa qawluhu ta'ala qulu ay bi al-sinatikum mutawadhi'atan 'alayha qulubukum wa hadha huwa al-qawlu at-tam al-mutarattabu 'alayhi as-sawabu wal jazaa fa kama anna an-nutqa bil-lisan biduni i'tiqadi al-qalbi nifaqun wa kufrun fal-qawlu al-khali min al-'amali 'amalul qalbi 'adimu at-ta'thir qalilul fa'idah wa in kana al-'abdu yu'jaru 'alayhi idza kana khairan wa ma'ahu aslul iman lakin farraqa bainal qawlil mujarrad wal muqtarinu bihi amalul qalb. Para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini rupanya Syekh menjelaskan tentang iman dan Islam, apa bedanya. Ya, karena disebutkan dalam ayat ini qulu amanna. Katakanlah kami telah beriman. Perhatikan sekarang, kita ingin mempelajari tentang pembagian dalam Islam. Itu ada iman dan Islam. Iman dan Islam. Syekh menyebutkan di dalam tafsirnya tadi, ketika Allah berfirman qulu amanna, qulu amanna, kata-kata amanna, katakanlah kami telah beriman. Kami telah beriman. Yang dibicarakan oleh Syekh adalah kata-kata iman di sini. Apa bedanya iman dengan Islam? Maka perhatikan baik-baik, kalau bapak ibu ditanya, apakah anda seorang muslim? Iya, saya seorang muslim. Apakah anda seorang mukmin? Iya, saya seorang mukmin. Apa itu iman dan apa itu Islam? Nah, ini ingin kita bahas sekarang. Iman Kata Syekh, jika disebutkan dalam ayat seperti ini secara sendirian, tidak dibarengi dengan kata Islam, ataupun disebutkan di dalam hadis secara sendirian tidak dibarengi dengan kata Islam, maka iman yang dimaksud adalah keyakinan yang ada di dalam mana? Di dalam hati. Ya. Seperti misalkan rukun iman. Rukun iman. Itu berarti keyakinan yang ada di dalam hati. Makanya rukun iman semuanya berbentuk apa? Berbentuk apa? Keyakinan. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada pada hari akhir, beriman kepada qadha dan qadar. Lihat, iman ya, di dalam rukun iman berkaitan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Kalau Islam disebutkan secara sendiri, seperti misalkan rukun Islam, maka yang ada di dalam benak kita, makna Islam adalah amalan zahir. Makna Islam, coba perhatikan makna Islam, rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan amalan zahir, ada lisan yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, ada amalan zahir, ya kan? Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menaikkan ibadah haji. Lihat, semuanya amalan-amalan zahir. Nah, ini kalau disebutkan Islam secara sendirian. Ya? Islam secara sendirian. Seluruh amalan-amalan zahir, kalau ya, kalau Islam, kata Islam disebutkan secara sendirian, apa maksud secara sendirian? Ada yang paham? Hah? Hah? Tanpa disertai ayat, tidak. Apa yang dimaksudkan saya ucapkan tadi, Islam kalau disebutkan secara sendirian, maksudnya apa? Nah, tidak disebutkan dalam ayat itu tentang iman. Dengan iman. Maka kalau disebutkan ya, Islam secara sendirian, maka dia adalah amalan-amalan apa? Amalan zahir. Sekarang kalau kita perhatikan hadis Jibril, yang mana di dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kata Jibril, "Beritahukan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Wa iqamus shalah wa ita'iz wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baiti man istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam adalah kamu bersyahadat, dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Di hadis yang sama, ya, hadis yang sama, hadis Jibril, pertanyaan pertama tentang Islam. Pertanyaan kedua tentang iman. Lihat, di hadisnya sama. Jadi hadisnya itu sama. Pertanyaan pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman. setelah ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Kemudian beliau ditanya lagi, mal iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Ketika ditanya tentang iman, Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan ini, keyakinan yang ada dalam hati, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Lihat, di sini Rasulullah SAW, ya, apabila Islam dan iman digabung dalam satu hadis atau satu ayat, maka Nabi Muhammad SAW menafsiri Islam dengan ini. Apabila dan menafsiri iman dengan ini, ya, menafsiri iman dengan ini. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, Ustaz, bisakah seorang Muslim dia tanpa iman? Bisa nggak? Hah? Hah? Bisa atau enggak? Kita katakan tadi, saya ulangi penjelasannya, perhatikan baik-baik. Nanti apa faedahnya pembicaraan ini? Banyak faedahnya, ya. Saya akan menjelaskan dulu permasalahan kita. Para ulama rahimahumullahu taala, mereka membicarakan tentang Islam dan iman. Syekh ketika membicarakan surat Al-Baqarah ayat 136, beliau mengatakan, kan di dalam ayat tersebut ada, katakanlah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Nah, di sini kan cuma kata-kata iman sendirian. Paham di sini? Di sini paham? Kata apa? Iman secara sendirian. Kami telah beriman kepada apa yang kau turunkan, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa, dan kepada seluruh apa yang diturunkan kepada seluruh Nabi. Kami beriman. Kata-kata beriman. Kalau ada orang mengatakan, cukup enggak Ustaz, iman saja tanpa Islam? Kalau kita lihat di sini, cuma keyakinan hati saja tanpa Islam, bisa enggak? Gampangnya begini. Kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, cukup? Tidak. Nah, itu permasalahannya. Sudah dapat permasalahannya sekarang? Ya, itu permasalahannya. Nah, di sini kata Syekh yang bermasalah, kami telah beriman. Kalau kita lihat pembagian ini tadi, berarti perkataan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya menyuruh kepada kita keyakinan hati saja tanpa amalan zahir. Apa seperti itu pemahamannya? Apa seperti itu pemahamannya? Tidak. Makanya kita jelaskan. Ya. Kita jelaskan di sini. Perhatikan baik-baik. Lalu saya tadi baru menyinggung hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril, beda dengan ayat ini. Hadis Jibril disebutkan dua-duanya. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Satu, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika diberitahu, ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan amalan-amalan. Amalan apa? Zahir. Kemudian beliau ditanya lagi tentang iman. Beliau menjawab dengan amalan-amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Nah, begitulah apabila kata Islam dan iman digabung dalam satu ayat atau satu hadis, maka Islam yang dimaksud adalah amalan zahir. Dan iman yang dimaksud adalah amalan batin. Saya ulangi, apabila kata Islam dan iman digabung penyebutannya dalam ayat atau hadis, maka Islam yang dimaksud adalah amalan zahir dan iman yang dimaksud adalah amalan batin. Sudah ditulis? Itu penting. Saya ulangi, apabila kata Islam dan iman digabung dalam, saya ulangi, penyebutannya digabung dalam satu ayat atau satu hadis, maka makna Islam adalah amalan-amalan zahir, lahir. Amalan-amalan zahir itu maksudnya amalan-amalan apa? Lahir. Ya. Karena bahasa Indonesia banyak diambilkan dari bahasa Arab. Salat lohor itu diambil dari kata salat zuhur. Ya. Rela diambil dari kata-kata ridha. Maka tidak pantas kalau seandainya kata ridha diartikan ikhlas. Ikhlasin aja deh. Enggak. Ya, relakan saja, itu yang benar. Ya, saya ikhlas kok bapak saya dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, itu tidak tepat katanya, tapi rela. Kembali ke permasalahan tadi. Saya ulangi, jika kata Islam dan iman penyebutannya digabung dalam satu ayat atau satu hadis, maka makna Islam adalah apa? Amalan-amalan lahir. Dan makna iman adalah amalan-amalan hati. Kok bisa demikian, Ustaz? Iya. Ya, begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. Nah, baru tulis selanjutnya. Tetapi jika penyebutan Islam secara tersendiri tanpa kata iman, saya ulangi, jika penyebutan kata Islam secara tersendiri tanpa kata iman, maka berarti makna Islam adalah, siapa yang bisa menjawab? Amalan lahir dan batin. Siapa yang bisa menerangkan? Saya ulangi, poin yang kedua, jika kata Islam, misalkan saya katakan, ya, saya katakan saya Muslim. Kata Islam kan? Saya beragama Islam. Sendiri saya sebutkan. Jika kata Islam disebutkan secara tersendiri tanpa kata iman, maka makna Islam adalah, Mas Wahyu menjawab, amalan lahir dan batin, amalan lahir dan amalan hati. Siapa yang bisa menerangkan? Kita membicarakan sebuah kata. Saya Muslim. Ketika saya katakan saya Muslim atau saya beragama Islam, berarti saya adalah mengerjakan amalan lahir dan juga berkeyakinan di dalam hati. Nah, ini dua ini yang ingin saya diterangkan oleh Bapak sekalian, yang menunjukkan pemahaman Bapak terhadap apa yang kita pelajari. Nah. Beliau mengatakan apabila seorang mengatakan saya muslim, saya beragama Islam, berarti mencakup dua-duanya, amalan lahir dan amalan hati. Karena tidak mungkin orang yang saya beragama Islam, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya bersedekah, saya baca Quran, saya berdoa, seluruh amalan lahir, tapi tidak ada keyakinan dalam hati. Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Tidak diterima amalnya. Ya? Seperti orang kafir, ya, ketika tsunami di Aceh, dia datang bawa bantuan begitu banyak. Amalan zahir, Islam. Tapi pakai amalan hati enggak? Tidak. Nah, ini pentingnya masalah ini. Karena tidak mungkin ketika seorang saya beragama Islam, tidak mungkin dia hanya melakukan amalan lahir saja. Harus dibarengi dengan apa? Keyakinan dengan hati. Kebalikannya. Kebalikannya. Kalau seandainya dikatakan iman saja dalam satu hadis atau dalam satu ayat, atau kita mengatakan saya mukmin, saya beriman, maka makna iman seperti yang disebutkan dalam ini, Allah berfirman, katakanlah kalian seluruhnya, kami telah beriman. Enggak ada penyebutan Islam. Kami telah beriman. Maka makna iman di sini apa maksudnya? Amalan hati dan amalan lahir-lahir. Karena tidak mungkin orang berkeyakinan di dalam hati, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Ketika ditanya, kamu muslim, kamu mukmin, iya saya beriman. Tapi mana sholatnya? Mana puasanya? Mana zakatnya? Ini sama nanti seperti iblis. Iblis meyakini Allah penciptanya, Allah yang disembahnya. Tetapi ketika diperintahkan untuk sujud, mau sujud? Tidak mau sujud. Nah, maka poin yang ketiga, silakan catat. Jika kata iman, jika kata iman disebutkan secara tersendiri, disebutkan secara tersendiri, maka maksudnya adalah amalan hati dan amalan lahir. Para ulama akidah mempunyai kaedah, jika berkumpul keduanya, maka akan terpisah. Jika terpisah keduanya, maka akan terkumpul. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang apa yang kita pelajari tadi. Jika terkumpul keduanya, jika iman dan Islam terkumpul, saya muslim dan mukmin, Berarti apa maksudnya? Saya muslim berarti saya mengamalkan amalan lahir. Saya mukmin berarti saya berkeyakinan dengan hati. Tapi kalau terpisah maka dia terkumpul. Apa maksudnya? Kalau terpisah saya hanya mengatakan saya muslim. Berarti maksudnya mencakup terkumpul amalan lahir dan amalan batin. Kalau saya katakan cuma saya mukmin, berarti terkumpul saya mengerjakan amalan hati dan amalan lahir. Apa faedahnya Ustaz pembicaraan ini? Kok pelik sekali? Ya. Maka faedahnya adalah menambah semangat untuk beramal. Anda mengaku beriman tidak cukup hanya di dalam hati. Harus dengan perbuatan lahir. Ya, Anda mengaku beriman tidak cukup hanya di dalam hati. Saya beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah dalam hati saja. Tapi harus ada apa? Aplikasinya, perbuatan realnya, apa dalil keimanan Anda kepada Allah? Yaitu mengerjakan amalan-amalan lahir. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Ya, ini bukti orang yang beriman dengan hatinya. Nah ini kan menggugah orang untuk beramal saleh. Baik. Kemudian juga faedah selanjutnya yaitu pembicaraan seperti ini faedahnya adalah menguatkan amalan hati. Apa maksudnya? Bahwa amalan zahir apapun yang Anda kerjakan tidak manfaat kecuali dengan amalan hati. Ya. Membantu orang, kemudian menegakkan kebenaran, menegakkan perdamaian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir atas klaim mereka bahwasanya di negara-negara muslim yang banyak terjadi musibah, mereka yang paling banyak menolong. Maka kita katakan sebanyak apapun amalan lahir Anda tidak akan apa? Tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sedikit agak jelimet tentang tauhid. Ya. Apa bedanya iman dan Islam? Siapa yang ingin mencoba menjelaskan kaidah tadi? Jika terkumpul maka terpisah. Jika terpisah maka terkumpul. Hah. Kesimpulannya silakan. Hah? Tidak terpisahkan. Jazakallah khair Pak. Terima kasih banyak. Bahwasanya Islam dan iman tidak akan mungkin terpisahkan. Amalan lahir dan amalan zahir tidak akan mungkin terpisahkan. Orang beramal lahir tapi hatinya masih musyrik, ya, hatinya masih riya, maka tidak ada manfaat amalan lahirnya. Atau hatinya tidak beriman sama sekali, tidak ada manfaat. Ya, seperti misalkan orang cuma mengucapkan saya beriman. Nah, ini jenis apa ya? Saya kasih tebak-tebakan. Ini jenis manusia mana? Dia cuma mengucapkan dengan lisannya saya beriman. Tapi tidak sholat, tidak puasa, apa? Munafik. Ya, munafik. Ini jenis manusia mana lagi? Yang kedua. Dia meyakini dalam hati tapi tidak mau mengamalkan amalan lahir. Seperti apa? Iblis meyakini, ya. Bahkan dia meyakini Allah yang menciptakan dia, Rabbi, wahai Rabbku. Kan seperti itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang dibaca oleh imam tadi malam surat Al-A'raf. Qala ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Qala rabbi, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan ia engkau telah ciptakan dari tanah. Makanya aku enggak mau sujud. Tapi dalam perkataan ini iblis mengakui dirinya adalah makhluk dan mengakui dirinya sembahannya siapa? Allah. Tapi beriman enggak? Enggak. Islam enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak mau mengerjakan amalan lahir. Apa tidak mau mengerjakan amalan lahirnya? Tidak mau sujud. Bisa dipahami ya? Ini para ikhwah sekalian, ini pentingnya permasalahan seperti ini, yaitu menggugah kita yang pertama untuk beramal saleh, yang kedua memperbaiki hati. Karena seluruh amal saleh yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya tanpa keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar kita tidak akan ada manfaatnya tanpa apa? Amal yang benar pula. Amal yang lahir tadi. Orang aku beriman, saya beriman, tapi sholatnya gak ada. Manfaat imannya? Enggak. Karena ketika dia mengaku beriman harus dibarengi dengan Islam. Makanya beliau mengatakan tadi tidak akan mungkin terpisah antara iman dengan Islam. Kalau Islam disebutkan secara tersendiri, maka maksudnya ada dua. Yaitu apa? Amalan lahir dan amalan hati. Kalau iman disebutkan secara tersendiri tanpa Islam, maka maksudnya ada dua. Apa maksudnya? Keyakinan hati dengan amalan lahir. Terus seperti itu. Ya. Jadi faedahnya yang sangat menarik, memotivasi orang untuk beramal soleh. Karena Anda beriman, saya beriman kepada Allah dengan hati saya harus beramal kalau begitu. Faedah yang menarik yang kedua yaitu selalu membersihkan hati. Karena amalan-amalan zahir apapun tidak akan manfaat kecuali ketika hatinya bersih. Ya. Sebanyak apapun amalannya, kalau riya, kalau ujub, kalau sum'ah, kalau ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, bukan ingin dilihat oleh Allah, bukan ingin dipuji oleh Allah, maka tidak ada manfaatnya banyaknya amal pun bagaimanapun. Ini pembicaraan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran tentang keimanan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu panjang. Itu saja mungkin sudah lumayan jelimet ya. Akan tetapi mudah-mudahan itu menjadi bekal ya. Semakin hari kita semakin harus lebih bertambah lagi ilmunya, dan menuntut ilmu di sini bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi juga mewariskan amal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal. Kalau semakin nuntut ilmu semakin malas, nah ini masalah. Bermasalahnya ada dua. Ima pada guru yang ngajarnya atau pada murid yang belajarnya. Guru yang ngajarnya mungkin tidak ikhlas sehingga yang disampaikan ilmunya tidak sampai kepada hati, atau murid yang belajarnya yang tidak ikhlas sehingga tidak mewariskan amal. Maka catat baik-baik, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal. Semakin belajar, seperti sekarang, kita semakin belajar tentang keimanan dan Islam. Kita lebih paham sekarang. Tentunya semakin mewariskan amal. Dan semakin harus memperbaiki hati kita ketika beramal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kasih mic ke... mengenai iman dan Islam, banyak ayat menyebutkan, apakah ini semakna Ustaz ya, misalkan illallazina amanu amilus sholihati atau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Gimana? Iya, sama. Sama yang seperti kita bicarakan tadi. Illallazina amanu amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti di sini kan ada penyebutan iman dan kemudian dibarengi dengan amal saleh. Nah, berarti iman di sini keyakinan hati, amal solehnya adalah Islamnya. Nah, seperti itu. Karena tidak mungkin orang hanya berkeyakinan hati tanpa amalan zahir. Kemudian juga ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini juga makna semakna yang kita bicarakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman dengan hati mereka, maka diwajibkan atas kalian untuk Islam, yaitu berpuasa. Jadi selalu berkaitan, sebagaimana beliau sebutkan tadi, tidak akan mungkin dipisah. Antara iman dengan Islam tidak mungkin dipisah. Cuma kita harus memahami apa bedanya iman dengan Islam. Nah, iman punya Islam dan iman itu enggak. Tapi ada juga bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Untuk berkurangnya itu batasan sampai kita dikatakan masih beriman sampai mana? Bagus pertanyaannya. Mungkin ini yang dibahas oleh Ustaz Khairullah kemarin sore. Saya lihat judulnya, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu tidak satu. Ada sebagian kelompok yang mendompleng nama Islam, mereka meyakini Islam iman itu satu. Jadi tidak bertambah, tidak berkurang. Mau orang maksiat, mau orang nambah ketaatan, kalau muslim ya sudah, dia muslim, mukmin. Ya, tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Islam dan iman itu berkurang dan bertambah. Berkurang ketika mengerjakan maksiat dan bertambah ketika melakukan ketaatan. Jadi dia bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Ketika melakukan, para ulama mengatakan dalam bahasa Arabnya, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Artinya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mengerjakan ketaatan dan berkurang dengan mengerjakan maksiat. Seperti itu. Ya. Batasan minimal. Batasan minimal tentunya dia ketika misalkan bermaksiat, ya, orang beriman bermaksiat, kapan sampai habisnya? Ketika keluar dari Islam, ketika melakukan kesyirikan, habis itu imannya, ya. Adapun maksiat-maksiat lain sampai dosa besar, maka tetap ada walau tipis sekali. Misalkan dalam masalah zina, orang berzina, Rasulullah SAW menceritakan, idza zanal abdu, jika seorang hamba berzina, kharaja imanhu min jismihi kadzullah, dia keluar keimanan dari dirinya kemudian berada di atas kepalanya. Fa idza, kalau seandainya dia melepaskan perzinahannya, maka kembali iman tersebut dari mulai kepalanya. Nah, ini ketika terlepas imannya ketika dia berzina, itu terlepasnya itu tidak semua, masih ada iman setipis, tapi tipis sekali, bahkan kadang-kadang sangat tidak terlihat, saking tipisnya, saking banyaknya maksiat dia. Makanya kita katakan tadi bahwa keimanan akan berkurang dengan maksiat dan akan bertambah dengan ketaatan. Nah, beliau bertanya, tipisnya itu atau batasan terendah imannya itu kapan? Ketika dia keluar Islam, habis imannya itu. Ketika dia melakukan kesyirikan, habis imannya. Ya, kapan dia kembali bertobat kepada Allah, maka kembali kepada keimanannya kembali. Wallahu a'lam. Iya. Tapi yang sering dibicarakan oleh para ulama adalah iman, karena iman berkaitan dengan amalan hati. Ya, iman berkaitan dengan amalan hati. Kadang karena Islam tidak bisa Islam itu bahkan yang mendomplang iman. Karena di amalan lahir kan. Amalan lahir. Iya. Betul, tergantung, makanya tadi kita memahami ini tadi, ketika kita menyebutkan kata Islam berarti masuk dalamnya iman juga. Ya. Iman juga. Karena sholat seseorang ketika berkurang khusyuknya, berkurang sholat sunnahnya misalkan, berarti memang imannya sedang turun dengan maksiat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Saya setuju sekali dengan perkataan, tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan kan tadi, ada kaidah para ulama, idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Nah, pertanyaan anak, dalam ayat yang kita bahas ini kan ada qulu amanna dan diakhiri dengan wa nahnu lahu muslimun. Yang anak tanyakan, ini termasuk di kaidah ulama tadi yang idza istama iftaraqa, jika berkumpul keduanya maka akan terpisah, atau yang wa idza iftaraqa ijtama? Semestinya antum sudah bisa jawab, dan bapak-bapak sudah bisa jawab. Beliau mengatakan itu kan kaedah yang kita sebutkan pada ayat ini, yaitu jika terkumpul maka terpisah, jika kata Islam dan iman terkumpul maka maknanya terpisah. Islam adalah amalan lahir, iman amalan zahir. Jika terpisah maka maknanya jadi terkumpul. Jika Islam disebutkan secara sendiri berarti dia amalan zahir dan amalan lahir. Dan jika iman disebutkan secara sendiri, dia amalan hati dan amalan lahir. Baik. Sekarang makanya saya tanya. Semestinya kita sudah bisa menjawab. Di sini disebutkan dua-duanya berarti. Qulu amanna. Katakanlah kami telah beriman. Tapi diakhiri wa nahnu lahu muslimun. Berarti kan disebutkan dua-duanya terkumpul. Berarti maknanya apa? Terpisah. Berarti iman yang pertama maknanya adalah amalan hati. Muslim yang terakhir disebutkan di akhir ayat maknanya adalah apa? Amalan lahir. Ya. Nah. Kasih mic. Tapi ini mengenai anu Ustaz, sujud tilawah Ustaz. Di kampung kami dulu itu ada Ustaz Soleh, dia kan namanya Ustaz Abdul Salam. Apabila dia membaca Al-Qur'an atau mendengar ayat-ayat tilawah maka sujudnya panjang Ustaz. Kata anaknya, karena tanda dia tunduknya kepada Allah jadi dia sujudnya begitu panjang. Yang saya tanyakan itu, bacaan sujud tilawah ini kan terkhusus dia. Pertanyaannya, apakah boleh di sujud tilawah itu bacaan itu diulang berkali-kali? Dan yang kedua, apakah boleh pada sujud tilawah itu kita berdoa? Iya. Kalau ditanya apakah boleh diulang berkali-kali, maka jawabannya saya belum dapatkan nas untuk diulang berkali-kali. Tapi kalau seandainya ditanya apakah boleh kita berdoa, maka boleh. Karena hadis dan kemungkinan Ustadz yang antum ceritakan itu, beliau berpanjang dalam sujud tilawah karena berdoa. Karena hadisnya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Fa akthiru fihi du'a. Artinya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Kalau kejadiannya di luar sholat? Kalau kejadiannya di luar sholat, maka silahkan. Ya, karena hadisnya pun umum. Yang jelas kapan kita sujud, maka kita boleh berdoa sebanyak-banyaknya. Tetapi yang paling ditekankan adalah ketika kita sujud. Itu pun penjelasan berdoa di dalam sujud. Saya sering mengatakan berdoa dalam sujud ada beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah berdoa sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujudnya. Dan sekitar ada 6 bacaan, mudah-mudahan saya hafal ya, yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujudnya. Yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Yang ketiga, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Yang keempat, Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Yang kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ilaika tawajjahtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwa. Yang kelima yaitu yang keenam yaitu membaca Allahummaghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Ini bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, ya. Ini adalah bacaan yang paling utama dibaca. Tingkatan yang kedua yang lebih rendah dari itu, kalau kita ingin menambah doa, karena mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, keperluan Rasulullah dengan keperluan kita beda, maka kita ingin menambah doa dan kita diperbanyak untuk diperintahkan untuk memperbanyak doa, maka silahkan untuk tingkatan yang kedua menambah doa, tapi doanya berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, seperti doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Satu. Yang kedua, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini silakan dibaca sebagai tambahan dari doa-doa di dalam sujud. Tingkatan yang ketiga yang lebih rendah dari itu, dia ingin berdoa dengan keperluan yang khusus yang dia miliki. Maka, ya, dia boleh berdoa dengan bahasa Arab yang fasih. Dengan bahasa Arab yang fasih di dalam doanya ketika sujud. Yang ketiga yang paling rendah, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Banjar. Cuma untuk orang-orang yang tidak bisa bacaan Arab dalam sholat sama sekali, seperti orang baru masuk Islam, tidak bisa bacaan sholat sama sekali, baru masuk Islam, misalkan ya sholat zuhur, dia baru masuk Islam setengah jam sebelum sholat zuhur, dia cuma tahu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna, tidak tahu subhanallah, tidak tahu. Ya, maka orang ini, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang ini tidak boleh kita halangi dari keutamaan berdoa ketika sujud. Maka pada saat itu dia boleh berdoa dengan bahasanya. Tetapi setelah itu dia harus apa? Dia harus belajar. Ya, setelah itu dia harus belajar. Nah, itu tingkatan-tingkatan berdoa di dalam sujud. Mungkin Ustaz yang antum beritakan tadi adalah berdoa, ya, banyaknya lamanya berdoa di dalam sujudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita bagaimana cara gambarannya begini Ustaz. Misalnya di kalsel ini banyak ilmu-ilmu makrifat, ilmu ala dunia yang biasa Imam Ghazali. Kemudian juga kalau kita lihat di TV itu, misalnya ada malah bikin lagu jagalah hati gitu. Tapi dan mereka juga melaksanakan yang disebut dengan Islam, artinya sholat dan sebagainya. Ini bagaimana kita melihat batasan itu, bahwa itu sebenarnya tidak benar itu. Sangat mudah Pak. Apakah ilmu-ilmu seperti itu ada di zaman Rasulullah atau tidak? Itu saja. Apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskan oleh para sahabat kepada para tabi'in, diwariskan lagi kepada para sampai ke sini? Apakah ada? Kalau tidak ada berarti itu hanya mengada. Seperti misalkan kemarin di radio saya ditanya tentang, Ustaz, apa bedanya dengan ilmul yaqin dan ainul yaqin dalam surat At-Takatsur? Tsumma latarunnaha ainul yaqin. Ya, ayat sebelumnya gimana? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Apa bedanya? Sebenarnya mudah saja, tidak terlalu sulit pembagian antara ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, nanti ada lagi. Ya. Dimulai dari al yaqin. Kemudian haqqul yaqin, ainul yaqin, ilmu yaqin, ainul yaqin. Gampang sekali. Al-yaqin yang disebutkan dalam ayat wa'budu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu maksudnya adalah kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, itu maksudnya adalah sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin, karena kematian itu pasti datangnya. Kemudian kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, tidak sama sekali kalau seandainya kalian mengetahui 'ilmal yaqin, yaitu ilmu yang ada dalam hati tentang kehidupan setelah kematian. Kita harus yakini dengan hati kita. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian ketika kita sudah mendapatinya, mati kita, kita mendapati dalam kubur memang ada kehidupan setelah kematian, ada pertanyaan dalam kubur, ada nikmat dan siksa kubur, maka akhirnya kita mengatakan ainul yakin, karena melihat langsung dengan mata kepala kita. Itu pembicaraannya. Tapi ketika masuk ke dalam ilmu ma'rifat, dirubah-rubah ya. Ilmu yakin begini maksudnya, haqqul yakin begini ya. Ini tidak, bukan, belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Saya ingin tadi menyinggung tentang keimaman ya. Ada pemandangan menarik. Kita itu waktu saya di Damam punya masjid besar, mungkin dua kali lipat dari ini masjidnya, besar. Dan kita di samping-sampingnya pasar ya, pasar, benar-benar pasar. Kalau di kita masjid di Pasar Hanyar seperti itulah. Makanya kita disebut dengan Islamic Center Pasar, saking di tengah pasar. Nah, imam itu ya, dia tidak boleh memaksakan kehendak, dan dia harus benar-benar faqih, ahli fikih di dalam keimamannya. Kalau di tengah-tengah pasar, maka meskipun sholat tarawih kita dianjurkan untuk memperpanjang dan memperbagus, maka bukankah di samping-samping kita para pedagang-pedagang? Mereka kalau lambat sedikit saja itu langsung protes. Nah, begitulah fikih ya, maslahat, fikih kepentingan. Karena para ulama mengatakan ad-dinu mabniyun 'alal masalih, agama dibangun di atas maslahat, kepentingan. Seperti misalkan ketika Mu'adz bin Jabal terlalu lama menjadi imam di salat Isya, maka Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat gaduh wahai Mu'adz di tengah kaum muslimin? Jadi kepentingan kaum muslim dalam ibadah yang dikerjakan secara berjamaah bersama-sama itu harus benar-benar diperhatikan maslahatnya. Ya, tidak bisa seorang imam memaksakan kehendak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW pernah jadi imam mendengar suara bayi yang menangis. Ya. Maka beliau langsung memperingan sholatnya, mensederhanakan sholatnya, yang terkenal dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW sangat sangat lama dan sangat bagus. Tapi ketika ada maslahat, nah seperti itu, agama dibangun di atas maslahat ya. Jadi tanpa harus kita menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, tetapi tetap sesuai dengan lihat maslahat kondisi masyarakat. Nah, ini penting ya. Seperti misalkan meratakan dan merapatkan kaki antar saf. Kita belajar dari sunnah Nabi Muhammad SAW ya, biasa mungkin belajar di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin rapat ya, kemudian benar-benar kadang-kadang berkajal-kajal ya. Pulang ke kampung misalkan ke Tanjung, ke Amuntai ya, pulang ke kampung. Di sana orang belum kenal misalkan sunnah. Maka ya, batis-batis orang jangan dijajaki. Apalagi kadang-kadang ya, kita ingin mengamalkan amalan sunnah tersebut, misalkan kai-kai dihiga kita, orang tua dihiga kita, yang dia agak menjauh, maka kita tarik. Kai ini bemamai kena. Eh, unda ini anak sholat di sini. Ini lihat maslahatnya. Ya, ini dilihat maslahatnya. Jadi ya kita memberitahu sekali, kalau seandainya belum bisa, maka mungkin kedepannya terus seperti itu. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih, agama dibangun di atas maslahat. Ya, Jadi kita ingin mungkin sholatnya panjang, sholatnya ini, tapi kan ada kepentingan. Di belakang kita ada orang yang tua, di belakang kita ada orang yang sakit, dan semisalnya. Kalau ingin sholat yang panjang, di rumah sana. Ini terbalik kadang-kadang. Ya, di berjamaah panjang banget, pas di rumah super ekspres. Dan ada faedah menarik dari Ustaz Firanda, saya baru dengar dari beliau. Faedah menarik, hafizahullah ta'ala. Kenapa? Ya, ketika beliau ditanya, Ustaz, mana yang afdol? Sholat terawih 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1? Ya, ini bukan format sepak bola, Piala Dunia sudah selesai. Jerman menang. Apa Argentina menang? Belum. Tahu pian berarti? Allah, puasa. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Maka beliau menjawab, perhatikan hadis Aisyah yang riwayat Bukhari, yang sering saya sebutkan. Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan tidak pernah menambah, atau selainnya tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat kemudian istirahat. 4 rakaat istirahat kemudian 3 rakaat. Dan kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat itu. Beliau menjelaskan di situ bahwa itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sholat Rasul SAW di rumah. Ya, di rumah. Kalaupun 4 rakaat sekaligus, kita anggap bahwasanya 4 rakaat sekaligus dan panjang dan bagus, itu adalah sholat beliau ketika sendirian di rumah. Dan itu masuk penjelasan para ulama, masuk sekali. Karena Aisyah menceritakan apa yang beliau lihat di rumah. Bukankah Aisyah bercerita tentang di rumah? Tidak mungkin beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sholatnya di luar, karena beliau sholatnya di belakang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nah, begitulah ketika imam kita membawa kaum muslim yang begitu banyak. Ini penting. Seperti misalkan ketika jadi pembimbing haji, pembimbing umroh, ataupun pembimbing pemimpin masyarakat, maka jangan dipaksakan untuk sesuatu yang kaum muslim kebanyakan tidak bisa. Kita mungkin muda, ingin sujudnya panjang, ingin rukunya panjang, ya. Akan tetapi kan di belakang kita ada nang ruku lawas saja ngalih bangunnya, ya. Banyak yang batuk-batuk sudah. Nah ini para ikhwah sekalian, maka dilihat maslahatnya. Ya, saya jadi tertarik menjelaskan ini ketika ditanya oleh Akh Bahtiar tadi. Dilihat maslahatnya. Nanti kita ketika di tengah masyarakat juga seperti itu, dilihat maslahat. Karena agama dibangun di atas maslahat, kepentingan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.